Bosala masoma kanisi yeningai tobane bambula toboti tokolisi eh nakoka mwenenge okani motema eh kai mama ya banana yo na sengi boni pisi eh oh yes sai asika e boya koswana dije Nikambo moke, kanga bila kokende Matata moke, olinga kateto yokana Koswana moke, olinga kate sukana ndako Obo inga nabana tobota oyeba Makila na yo Kolata na pasye Balola motema Tobongi saveni ya bana na biso Balola ya yo motema Chansa mwenye Nana tele nani ye Kolata na pasye Balola motema Tobongi saveni ya bana na biso Oh yes! Nanitama aunduo otikengana loboko nanitama aunduo naweho ayone na mama e mawa longa ayone na mama e otikengana mokumba ya bana otikengana mokumba ya bana mama mawa kombo kolo bana bokelo ayonela mama mama ayonela mama otikingana mokumba ya bana maloka otikingana mokumba ya bana mama mawa sango ya mawa maloka e mawa sango ya mawa mateso obayingana mokumba ya bana yomo stango obayingana mokumba ya bana aundu wona wenu ayonela mama e mawa Otikengana lopoko nalikamba chekande ona wenyo ayonela mama mama ayonela mama otikengana mokumba ya bana otikengana mokumba ya bana Lomba, lomba.